Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhwati fillah azani wa azakumullah. Sangat membahayakan sekali bagi saya pribadi membahagiakan bisa bertemu dengan ikhwah fillah di tempat yang mulia ini, di mahad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertemu dengan para thalabul ilm, para pencari ilmu, ilmu agama as-sahih, agama yang benar, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga mengikuti para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dengan selalu di atas bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga para guru-guru kita semua, para asatidah yang mereka semua di atas bimbingan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini membuat bahagia hati saya bisa bertemu dengan antum semua dan kita bertemu di tempat yang mulia, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka mencari kemuliaan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu sebuah ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari ilmu, menulis ilmu, yang ini merupakan ibadah yang mulia. Sebagaimana ini merupakan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita dari kalangan para ulama, dari kalangan para imam, dari kalangan sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, yang dimana mereka selalu berhalaqah duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar ilmu ad-din, mendalami ilmu agama, ia untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kepada manusia. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, a'azani wa a'azukumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memberikan beberapa faedah, ya sedikit faedah, ya untuk kita semua, yaitu sebuah pembahasan tentang masalah sifat, akhlak, perangai yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah, yaitu senantiasa dia menjadi seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dia menjadi seorang yang shadiqin was-shadiqat, jujur ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, al-ikhlas maknahu yakhlisul qasdu lillahi ta'ala fi jami'il ibadat, yaitu memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah-ibadah. Dia murnikan tujuan dia ketika beribadah kepada Allah murni untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia campurkan dengan tujuan-tujuan yang lain, keinginan-keinginan duniawiyah, ya, maliyah, harta maupun jabatan, ya, atau popularitas, ketenaran. Tetapi dia murnikan ibadah dia untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini apa yang kita lakukan, duduknya kita dalam tempat yang mulia ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, jangan kita palingkan niatan-niatan kita hadir dalam majelis ilmu ini untuk mendapatkan ya keuntungan-keuntungan dunia. Tetapi kita murnikan tujuan kita datang ke majelis ini, yaitu untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mudah seseorang untuk bisa hadir dalam majelis mulia ini. Butuh padanya perjuangan untuk sampai kepada tempat ini. Ya. Tidak sedikit dari antum semua yang bertempat tinggal jauh. Ya. Dengan ya pengorbanan, perjuangan, semangat untuk bisa hadir dalam majelis ini, maka jangan dipalingkan tujuan tersebut kecuali hanya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan merupakan sifat yang mulia yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara rabbi bil qist. Rabbku telah memerintahkan untuk melakukan keadilan. Naam. Keadilan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadilan di dalam bermuamalah, yaitu ya, tidak melakukan kezaliman-kezaliman terhadap orang lain. Ya. Allah memerintahkan untuk melakukan sifat adil, adil di dalam ibadah. Ya. Tidak melakukan kezaliman di dalam ibadah, artinya dia tidak memberikan hak-hak ibadah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adil di dalam bermuamalah, ya, yaitu dia tidak melakukan kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, dan tegakkanlah, hadapkanlah wajah-wajah kalian inda kulli masjid, di setiap ya, masjid, yaitu ya, hadapkanlah wajah-wajah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menyempurnakan ibadah-ibadah kalian, ya, khususnya dalam ibadah salat. Ya. Bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan ibadah. Ya. Yaitu dengan menunaikan ya, secara zahir dan batin, dan ya, dia menjauhkan dari setiap perkara-perkara yang akan mengurangi nilai ibadah tersebut, atau sesuatu yang akan merusak kesempurnaan ibadah tersebut. Dan Allah berfirman, wad'uhu mukhlisina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, dan baginyalah agama, yaitu agama milik Allah Subhanahu wa taala, dengan engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ya, ibadah-ibadah yang kau lakukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana ya, kalian akan dikembalikan ya, sebagaimana kalian pertama kali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan ibadah-ibadah dengan niatan-niatan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah semua itu untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku perintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memurnikan baginya agamanya, hunafa, yaitu yang lurus. Agama yang lurus adalah agama tauhid, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan demikianlah agama yang qayyimah. Dalam ayat ini pun menjelaskan kepada kita tentang perintah mengikhlaskan ibadah-ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kita semua menghafalnya, yaitu hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia untuk mendapatkan dunia yang dia usahakan, untuk mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia yang dia inginkan, au imra'atin yankihuha, atau wanita yang dia ingin nikahinya, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya itu pun kepada apa yang dia niatkan kepadanya. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya setiap amalan itu tergantung dari apa yang dia telah niatkan. Kalau niatan dia untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia beribadah kepada Allah lalu dia mengharapkan dunia atau seorang wanita yang dia inginkan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut, dia niatkan tersebut, tetapi tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka barang siapa yang dia menuntut ilmu agama Allah, belajar ilmu agama Allah, duduk dalam majelis ilmu atau mondok dalam sebuah pesantren, tetapi yang dia inginkan adalah untuk mendapatkan seorang wanita yang dia ingin nikahi, atau seorang pria yang dia ingin nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, tetapi tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau dia hadir dalam majelis ilmu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia, atau dia hanya meniatkan supaya tidak malu dia hadir dalam majelis ilmu, tetapi tidak ada keinginan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhlas meniatkan dirinya untuk memperdalami ilmu agama, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dalam tentang agama ini, tetapi hanya untuk supaya dikatakan ikut serta dalam taklim, dalam bermajelis, biar diakui. Oh si fulan, saya lihat taklim terus. Naam. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi ilmu dia tidak akan dapatkan. pahala dia tidak akan dapatkan. Iya. Takut kalau dia tidak hadir dalam majelis ilmu, iya, nanti akan ada teguran. Iya. Tetapi ketika dia hadir dalam majelis ilmu, iya, untuk menghilangkan teguran tersebut dan dia ingin, iya, naam, untuk selalu diakui. Tetapi tidak ada niatan untuk, iya, berusaha memperbaiki dirinya. Bahwasanya dia adalah butuh dengan ilmu, bukan ilmu butuh kepada dia. Tidak ada keinginan untuk dirinya memperbaiki diri, menjadi seorang muslim yang berakhlak baik, menjadi seorang muslim yang semangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Iya. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ikhwati fillah wa akhwati fillah azani wa azakumullah. Iya. Maka iya, kita sebagai seorang muslim adalah iya, seorang hamba yang butuh kepada ilmu, yang dengan ilmu itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan ilmu tersebut bisa membimbing kita, memberikan kebahagiaan pada diri kita di dunia dan di akhirat. Iya. Naam. Iya, maka hendaknya kita bersemangat, iya, dan selalu mengikhlaskan niatan-niatan kita dalam hadir dalam majelis ilmu. Naam. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Dan juga bukan hadirnya dalam majelis ilmu, ya, hanya untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Naam. Ya. Berbicara, bercakap-cakap dengan sahabatnya. Naam. Sebagai ajang pertemuan mingguan. Bukan itu tujuannya. Tetapi tujuan kita hadir dalam majelis ilmu untuk menulis ilmu dan juga untuk memperbaiki diri-diri kita. Naam. Ya, ada sebagian yang demikian hadir dalam majelis ilmu, ya, hanya untuk menghilangkan rasa kangen kepada sahabatnya. Ya, bukannya mendengarkan taklim, ya, mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh asatidah, tetapi ngobrol di pojokan, ya. Naam. Tertawa sendirian atau berduaan, ya. Naam. Ini yang harus diperbaiki, ya. Bahwasanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang luang, kesempatan yang luas bisa hadir dalam majelis ini. Ya, bisa mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para asatidah, guru-guru kita, maka ini merupakan kenikmatan yang besar. Ya. Allah berikan kesehatan kepada kita, kesempatan, ya, waktu, maka gunakan kesempatan ini dengan baik. Naam. Ikhwati fillah wa akhwati fillah azani wa azakumullah. Maka, ya, sepantasnya bagi kita untuk selalu memiliki sifat ikhlas dan jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Dan kita selalu berusaha untuk bisa melakukan semua ibadah-ibadah itu dengan ikhlas. Dan jangan lupa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan, ya, keistiqomahan untuk bisa mengikhlaskan niatan-niatan kita di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari faedah yang sedikit, dan mungkin nanti kita akan mendengarkan faedah-faedah yang lebih banyak lagi dari Ustazuna Al-Fadil Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak hafizahullah taala setelah ini. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.